sai si cola mi mi mudo tua alai so ada beta he nama muda yang lama dung perlao mi ini ku hargai. kitang rohan siyang ko nang penang masira kasihan nang penang padaw daw kita na sela hayang mo o kisa mo do'y tuho nang penang mago Yeah. Angkau awi saudari dipaksa bo mulituana minamborumi kabe maho maranak nam marboru molo awito porat namatuna da poras maho poras maho hasia anggo awito

Hoshek Bala Jotur Botali Thank you.

nangiyang nunut masai sikolami nimudo tua alai suada betahe nama muda yang wamang dumparlaomi ini ku hatai. kasihan nang pinang pada daw kita na sela hayang go ki sa mundo ito nang pinaum mago Bye. ton dumaol dao deha pasong bulu mudaina daso mono daso mono padao dao. Maranang marboru, molo awito manoko unang dongania wito aleto doho masopa mangiduma ako dua umakule arohaki duho dung saunari dipaksa ho sudah memahami kodaku Menskel subiko tua hasia Hola kona maito Hola kona maito Bunga niate ate ki Oh, jodoh